cintaku seperti sebuah melodi manis, manis. Cintaku seperti sebuah sonata seperti simfoni manis, manis. Cintaku seperti sebuah sonata seperti sebuah